Berlalu dan masa lalu kan terus menjauh hingga sedikit senyuman awal langkah setiap ikatan. Begitu banyaknya perbedaan menyatu dan takkan ku lupakan, dan di sini ku ada. Senyuman awali langkah sebuah ikatan. Begitu banyaknya perbedaan menyatu dan takkan ku lupakan, dan di sini ku ada.